Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Fa ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, yang sebetulnya adalah jadwal dari Al-Ustaz Abu Nabil Hafizahullah Ta'ala untuk mengisi sebagaimana itu jadwal rutin, namun karena beliau ada jadwal di tempat lain, maka sembari mengisi Bainal Maghrib wal Isya, kita akan membacakan beberapa faedah yang bisa kita petik dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Sebuah risalah atau sebuah kitab yang beliau beri judul dengan Akhlakul Ulama, akhlak dan perangainya seorang yang berilmu. Di mana pada kitab ini beliau rahimahullahu ta'ala membawakan adab, membawakan perangai-perangai yang selayaknya, sepatutnya bagi seorang yang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa al-ilm, berupa ilmu, untuk menghiasi perangai dirinya dengan akhlak-akhlak tersebut. Karena la syak, tidak diragukan lagi bahwasanya thalabul ilmi, kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, kita mentadabburinya, mengambil faedah darinya, begitu pula mendalami ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan ibadah azimah, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Kaifa dzalik? Lalu bagaimana bisa dikatakan menuntut ilmu agama, atau dalam bahasa kita ta'lim, menghadiri majalisul ilm, ini adalah sebuah kewajiban bagi setiap kaum muslimin, lebih-lebih lagi kewajiban bagi setiap orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada manhajus salaf. Mereka adalah para pengikut salaf. Dikarenakan kita ketahui bersama ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala maksud dan tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan untuk melaksanakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut, yakni ibadatullah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin kita laksanakan dengan baik, sesuai dan selaras dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, melainkan harus kita menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, belajar bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi jami'an nawahi, dalam setiap sisinya, baik itu dalam permasalahan al-aqaid, dari akidah-akidah kita, prinsip kita, bagaimana keyakinan yang benar, bagaimana akidah yang sahihah kita meyakininya, begitu pula menghindari diri dari keyakinan-keyakinan atau akidah-akidah sesat batil yang bertentangan dengan bimbingan Islam, begitu pula berkaitan dengan ibadah kita Kita tidak akan mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik salatnya, puasanya, zakatnya, atau ibadah-ibadah yang lainnya, melainkan harus dengan sesuai bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Harus sesuai dengan Al-Kitab dan Sunnah. Harus dengan kita belajar talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dari sisi akhlak, perangai kita, bagaimana Islam mewajibkan untuk seorang muslim memiliki perangai-perangai yang karimah, yang mulia, akhlak yang baik, adab, baik itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, adab dia dengan Allah Subhanahu wa taala, adab dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab dia dengan orang tuanya, adab dia dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya sesama umum, secara umum, ataupun adabnya terhadap pemerintah, dan yang lainnya. Ini tidak akan mungkin kita mengerti bagaimana kita bisa memiliki perangai dan akhlak mulia, melainkan kita belajar, kita talabul ilmi bagaimana akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, yang namanya ibadah berupa talabul ilmi adalah sebuah kewajiban. Naam. Namun tentunya dalam kita menghadiri majelis ilmu, kita berusaha untuk talabul ilmi. Di sana ada adab, di sana ada perangai-perangai yang selayaknya, bahkan seharusnya, bahkan wajib bagi seorang penuntut ilmu, lebih-lebih lagi seorang alim, untuk menghiasi dirinya dengan perangai-perangai tersebut, agar ilmu yang dia dapatkan menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang berkah, ilmu yang betul-betul memberikan athar, pengaruh kepada dirinya, ilmunya merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih bertakwa, merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih bagus, lebih baik perangainya, merubah dirinya menjadi seorang yang lebih khusyuk, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang bermanfaat. Begitu pula sebaliknya, ketika dia tidak memperhatikan adab-adab ini, tidak memperhatikan adab-adab di dalam talabul ilmi, maka sangat bisa sekali, sangat mungkin sekali dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keberkahan ilmu. Dan inilah yang kita khawatirkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menghadiri majelisul ilm, tapi ketika kurang mengerti, kurang memahami, dan tidak mengamalkan adab-adab yang seharusnya seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, seorang yang mendengarkan ilmu, ataupun lebih-lebih lagi seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kathir, yang banyak, ketika tidak berhias dengan akhlak-akhlak seperti ini, diharamkan dia dari keberkahannya. Sehingga ilmunya bukan menjadi hujjatan lahu, bal hujjatan alaih. Tidak menjadi hujjah yang akan membantu dirinya yaumul qiyamah, akan memberi syafaat kepada dirinya, akan menjadikan dirinya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari azab, selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Namun justru ilmunya berubah menjadi hujjatan alaih, menjadi hujjah yang akan menyerang dirinya. Malah justru ilmu yang dia miliki berubah menjadi sesuatu yang mengantarkan dia kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Maka tentunya kita tidak menginginkan hal-hal yang seperti ini. Dan hal-hal tersebut tentunya bisa kita raih, yakni keberkahan ilmu bisa kita raih diantaranya dengan kita berusaha menghiasi selama kita dalam perjalanan talabul ilmi dengan adab-adab yang disebutkan dan diajarkan oleh para ulama una. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa kalam atau beberapa ucapan dari Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Akhlaqul Ulama. Naam. فقال الإمام الجوري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء. Kata الإمام الجوري رحمه الله تعالى في dalam kitabnya أخلاق العلماء. Beliau membawakan di antara adab-adab atau perangai-perangai yang selayaknya dan sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu berhias dengannya. Faqala dzikru sifatihi fi talabil ilmi. Pembahasan berkaitan dengan sifat seseorang di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Jurri rahimahullahu taala, "Fa min sifatihi li iradatihi fi talabil ilmi an ya'lama anna Allah farada 'alaihi ibadatah. Wal ibadatu la takunu illa bi ilmin." Wa'alima annal ilma faridatun alaihi. Maka diantara perangai dari seorang penuntut ilmu, ketika dia menginginkan untuk menuntut ilmu agama Allah, menghadiri majalisul ilm, menimba ilmu agama, adalah dia menyadari, dia mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya ibadah tidak akan mungkin terrealisasi dengan baik, dengan sempurna kecuali dengan ilmu agama. Dan dia sadar bahwasanya ilmu adalah sebuah kewajiban atasnya. Yanis di antara adab seorang ketika menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dia memperbaiki niatnya. Dia membenarkan niat dan tujuan awal dia menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan ikhlas lillahi subhanahu wa taala, memurnikan niatnya. Bagaimana itu di antaranya apa yang disebutkan oleh al-musannifu rahimahullahu taala? Bahwasanya dia harus menyadari dulu bahwasanya dia di dalam hidup ini tujuan utamanya adalah semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain sebatas penunjang. Adapun tujuan utamanya hidupnya semata-mata untuk lillahi subhanahu wa taala. Diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut, yakni merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sini, tidak akan mungkin bisa dia laksanakan kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan dia belajar. Sehingga dia sadar bahwasanya menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban bagi dirinya. Tidak semata-mata formalitas yang namanya seorang yang penting hadir, yang penting datang, bukan seperti itu niatnya. Tapi niatnya dia berusaha dengan ilmu tadi untuk beribadah kepada Allah. Dia gunakan ilmu tadi untuk melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu adalah wasilah untuk dia beribadah kepada Allah. Kalau dia sadar bahwasanya dirinya ini tujuannya ibadah, maka ibadah-ibadah apa saja yang harus dia laksanakan, baik itu dari sisi akidahnya, prinsip-prinsip yang benar itu seperti apa, dari ibadah fikhiyahnya, sholatnya bagaimana, zakatnya bagaimana, puasanya bagaimana, cara haji dan umrah yang benar seperti apa, apa sajakah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya, ini harus dia pelajari sehingga dia menghadiri majelis ilmu untuk tahu itu semua. Ketika sudah dia tahu, diamalkan. Maka ini adalah adab yang pertama, ikhlas. Dia murni memang belajar untuk lillahi subhanahu wa ta'ala. Untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata menuntut ilmu agama niatnya untuk dunia. Dia menuntut ilmu agama Allah agar mendapatkan mansyib, mendapatkan kedudukan, dikatakan sebagai seorang alim, seorang syekh, seorang ustaz. Bukan itu tujuannya. Ataupun dia ketika menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala agar nanti dia punya lembaga pendidikan sendiri, punya pondok sendiri, punya kebanggaan sendiri di hadapan keluarganya, bukan semata-mata itu. Tapi tujuan utamanya bagaimana dia melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin dia melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala atasnya kecuali dengan belajar. Nah, kemudian kata al-musannif habibullah rahimahullahu taala, wa 'alima anna al-mu'mina la yahsulu bihil jahl fatalabul ilmi liyanfiya fatalabal ilma liyanfiya an nafsihil jahl wa liya'budallaha kama amarahu laysa kama tahwa nafsuhu. Maka dia menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala untuk menafikan dari dirinya kejahilan, kebodohan, dan agar dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, bukan sebagaimana yang diinginkan oleh hawa nafsunya, diinginkan oleh dirinya, beribadah sesukanya, bukan seperti itu. Artinya, niat dasar dia talabul ilmi adalah li raf'il jahli an nafsihi, untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Karena tidak ada penyakit yang lebih berbahaya daripada al-jahl, daripada kebodohan. Seorang bodoh, seorang yang tidak mengerti ilmu, seorang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerti bimbingan syar'i, ini adalah penyakit yang paling berbahaya. Sehingga dia mengangkat kebodohan tersebut, mengangkat ketidaktahuan tersebut, agar dia sadar, faham bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Tidak semata-mata yang penting ibadah, yang penting banyak amal. Dan tidak tahu apakah amalannya diterima, apakah amalannya sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak. Karena apa? Karena dia tidak belajar. Semata-mata semangat ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Maka yang seperti ini kahalin nasara, seperti orang-orang Nasrani yang dia atau yang mereka itu semangat ibadah, tapi tidak didasari atas ilmu. Naam. Maka amal ibadahnya sia-sia. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, fakana hadha muraduhu bisa'yi fi talabil ilmi. Au fakana hadha muraduhu bisa'yi fi talabil ilmi. Maka inilah tujuan utamanya ketika dia berusaha untuk bertalabul ilmi. Mu'taqidan lil ikhlasi fi sa'yihi. Dia meyakini keikhlasan ketika dia melaksanakan talabul ilmi. Dia berusaha mengikhlaskan niatnya. La yara li nafsihi al-fadla fi sa'yihi. Dan dia pun di antara adab yang berikutnya, la yara li nafsihi al-fadla fi sa'yihi. Dan dia tidak memandang pada dirinya, terdapat pada dirinya keutamaan ketika dia melakukan talabul ilmi. Artinya, ketika dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa talabul ilmi, dia tidak merasa bahwasanya dirinya itu hebat. Oh, saya ini berilmu. Saya ini diberikan kepintaran, kepandaian, hafalan yang kuat, ilmu yang banyak. Saya ini punya peran. Atau baik itu di dalam masalah dakwah pun seperti itu. Tidak melihat pada dirinya bahwasanya dirinya itu punya peran besar. Dalam arti bahwasanya dirinya lah yang, oh saya ini yang merintis, oh saya ini yang punya peran besar, membuka lahan dakwah, saya ini yang ini, saya ini yang itu, menyombongkan dirinya, menyangka bahwasanya dirinya itu adalah orang yang punya peran penting di dalam ilmu ataupun dakwah. Dia tidak melihat hal seperti itu. Namun bagaimana dia berpandangan, bal yara lillahi subhanahu wa ta'ala al-fadla alaih. Bahkan dia itu melihat bahwasanya keutamaan itu hanya semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah limpahkan kepada dirinya. Artinya ketika dia diberikan ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semangat di dalam beramal, semangat di dalam beribadah, semangat di dalam berdakwah, dia tidak memandang bahwasanya, oh saya ini Masya Allah sudah punya ilmu. Oh Masya Allah saya itu ibadahnya kenceng. Masya Allah saya ini kalau ta'awun, sering memberi, sering membantu. Oh saya ini di dalam dakwah, saya ini yang membuka. Saya ini orang yang senior. Saya ini orang yang pertama. Dibanding-banding kalian ini. Tidak melihat seperti itu. Tidak memandang pada dirinya pandangan-pandangan seperti itu. Namun melihat dosanya itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata Allah lah yang memudahkan kepada dirinya untuk bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan itu tadi. ketika diberikan ilmu oleh Allah, semata-mata itu kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya berusaha, dia hanya berikhtiar, namun tentunya nikmat hasil itu tetap dari Allah. Allah yang menentukan. La haula wa la quwata illa billah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidak ada satu kenikmatan pun yang terdapat pada diri kalian kecuali itu semua pemberian murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak muncul pada dirinya rasa sombong, arogan, congkak, merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Tapi menjadikan pribadinya sebagai pribadi yang lebih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan keutamaan yang sangat banyak itu. Kata al-musannif rahimahullah ta'ala, it waffaqahu li talabi ilmi ma ya'buduhu bihi min adai faraidihi wajtinabi maharimihi. Bahkan dia melihat bahwasanya hanya semata-mata milik Allah subhanahu wa ta'ala seluruh keutamaan, seluruh kebaikan yang dia dapatkan, yang dilimpahkan kepadanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik kepada dirinya untuk bisa talabul ilmi, yang dengannya dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik. Baik itu berupa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ataupun bisa menghindari, bisa lari dari keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Yani menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan terutama ilmu yang didapat pada dirinya. Bukan menjadi pribadi yang congkak. Nah, makanya di antara adab yang sepatutnya dan selayaknya bagi setiap kita untuk berusaha menanamkannya. Nah, tidak melihat bahwasanya dirinya, oh saya punya peran, oh saya yang merintis, oh saya yang buka, kalau bukan saya tidak akan jadi. Oh saya ini yang bisa menjadikan dakwah ini besar. Oh saya karena punya ilmu. Oh saya punya ini. Saya punya itu. Tidak. Semata-mata itu kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang dia dapat. Ibadah yang dia laksanakan. Dakwah yang dia tunaikan. Kemudian berhasil. Kemudian menyebar. Kemudian besar. Itu semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dia sadar terhadap hal tersebut, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadi pribadi yang sombong dan congkak atas kenikmatan-kenikmatan yang dia miliki. Kemudian, begitu pula kata al-musannif rahimahullahu ta'ala setelah itu. Qala zikru sifatihi fi masyihi ilal ulama. Pembahasan berkaitan dengan sifat seorang penuntut ilmu ketika dia berjalan menuju para ulama, menuju orang-orang yang berilmu, datang dalam bahasa kita, datang untuk taklim, datang untuk tolabul ilmi. Bagaimana sifatnya, bagaimana perangai dan adab yang seharusnya seorang penuntut ilmu itu berhias dengannya. Qala rahimahullahu ta'ala, yamshi birifqin wa hilmin. Dia berjalan menuju majalisul ilm dengan arifq, dengan hilm. Wa waqar wa adab, dengan tenang, dengan penuh adab, dengan sakinah, dengan penuh ketenangan. Muktasibun fi masyihi kulla khairin, dia mengharap dalam setiap usahanya atau ketika dia berjalan menuju majalisul ilm setiap kebaikan. Dia menginginkan ketika dia berjalan mendatangi majalisul ilm, dia niatnya semata-mata ingin dapat kebaikan, ingin dapat pahala, ingin dapat al-ajr minallah subhanahu wa ta'ala. Taratan yuhibbu al-wahda. Terkadang ketika dia berjalan, dia inginnya bersendirian. Tidak mau ditemani oleh orang lain ketika mendatangi majalisul ilm. Fayakunu lil Qur'ani taliyan, sehingga dia menjadi seorang yang menyibukkan diri ketika berjalan dengan membaca Al-Qur'an. Ketika dia mendatangi majalisul ilm dan dalam keadaan bersendirian, dia sembari membaca Al-Qur'an, memuraja hafalannya, selalu teringat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ketika dia sedang melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia mendatangi majalisul ilm dan dalam prosesnya, dia selalu disibukkan dengan ibadah. Dalam berjalan, dia menghabiskan perjalanannya tadi dengan membaca Al-Quran, dengan murojaah. Naam, sehingga qalbunya selalu terikat dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Wa taratan bi dzikri mashghulan, kadang-kadang dia sibuk dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanannya dia memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, astaghfirullah, atau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir-zikir yang mutlak ataupun muqayyad. Memperbanyak tasbih, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid. Naam. Bahkan dia muhasabah terhadap dirinya. Dalam perjalanannya dia berpikir, dosa apa yang telah saya lakukan? Apa saja kesalahan-kesalahan saya di hari ini? Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang kurang dari saya? Kemudian ketika dia mendapati kekurangan-kekurangan dirinya, dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah, astagfirullah. Dalam perjalanannya, sembari dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Artinya dalam setiap aktivitas dia tidak lepas sama sekali dengan kebaikan. Baik itu dengan membaca Al-Quran, thalabul ilmi, ibadah. Naam. Qala wa taratan yuhadditsu nafsahu bi ni'amillahi ta'ala 'alaihi. Dan terkadang ketika dia berjalan bersendirian, dia mengingat-ingat, menjelaskan kepada dirinya nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah limpahkan kepada dirinya. Sambil dia berangkat ke taklim, dia ke majelis ilmu, dia mengingat kenikmatan-kenikmatan apa sajakah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Alhamdulillah, pada hari ini saya masih sehat, saya masih bisa taklim. Alhamdulillah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berjalan, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada saya berupa bisa mengerti manhaj salaf, bisa mengerti manhaj para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Saya bisa selamat dari pemikiran-pemikiran sesat. Saya berteman dengan orang-orang baik. Saya dijauhkan dari teman-teman yang jelek, yang mempengaruhi dan terjatuh kepada kemaksiatan. Dia selalu mengingat nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia menjadi orang yang termotivasi dan terpacu untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia selalu mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun orang-orang yang lalai dari kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah limpahkan kepada dirinya, orang-orang yang seperti ini kurang bisa bersyukur, bahkan tidak bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan harus kita selalu dan sering mengingat nikmat-nikmat apa sajakah yang Allah limpahkan kepada kita. Baik itu dari sisi duniawi ataupun sisi ukhrawi, sisi ad-dini. Naam. Selalu dia mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada hari ini saya masih bisa bertemu dengan keluarga saya. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberikan makan enak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan terus mengingat nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya rizkinya masih dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya masih bisa ta'lim, saya masih bisa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kiat. Alhamdulillah. Nah, terus seperti itu. Dalam perjalanannya, baik itu mengisinya dengan membaca Al-Quran, ataupun berzikir, atau mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dipersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa yaqtadhi minha asyukur. Sehingga mengkonsekuensikan dari dia mengingat-ingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat-ingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, mengkonsekuensikan perbuatan tersebut sikap syukur. Dia menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang itu mudah menjadi pribadi yang bersyukur, tentunya kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya jelas dan pasti akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia ingat, alhamdulillah saya bisa ta'lim. Dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah berikan kenikmatan lebih. Ilmunya jadi berkat. Dia menjadi sering untuk menghadiri majelis ilmu. Dia bisa dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahami ilmu dengan mudah. Dan terus seperti itu, kenikmatan-kenikmatan yang lainnya baqis ala ma baqi. Nah, dan yang lainnya pun dikiaskan. Qala rahimahullah ta'ala, yasta'idhu billahi min syarri sam'ihi wa basarihi wa lisanihi wa nafsihi. Dan dia pun juga meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan pendengarannya, kejelekan matanya, kejelekan lisannya, begitu pula kejelekan dirinya. Karena yang namanya manusia, pada sifat dasarnya ammaratun bisu, terdapat pada dirinya, itu jiwa-jiwa yang selalu memerintahkan dan mendorong kepada kejelekan. Itu sifat manusia. Sehingga ketika dia tahu bahasanya, di dalam jiwanya, terdapat satu jiwa yang selalu ammar bisu, memerintahkan dan mengajak, mendorong untuk menjadi pribadi yang jelek. Untuk mengajarkan kepada kejelekan-kejelekan, mendorong dia untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sadar, dia minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melihat orang-orang tersibukkan dengan perkara dunia, terlalaikan dari ibadah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang tergiur dengan berbagai macam perhiasan-perhiasan dunia, dia meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jangan jadikan saya seperti mereka. Orang-orang yang sibuk dengan perkara dunia sampai lalai ibadah. Mungkin mereka punya apa-apa, punya segalanya. Tapi mereka dijauhkan dari ibadah. Jauhkan dari takwa. Saya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang seperti ini. Dan menjadi orang-orang yang seperti ini. Begitu pula meminta perlindungan dari kejelekan pendengarannya. Terkadang yang namanya telinga itu tidak jarang, bahkan sering mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik. Al-ghibah wa namimah. Perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau bahkan memudharatkannya. Begitu pula matanya ketika tidak terjaga melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi semaraknya media sosial, mudahnya yang namanya segala sesuatu, informasi itu diakses pada kantong-kantong kita, dalam alat komunikasi kita, mudah untuk kita mengakses segala sesuatu, apapun bisa kita dapatkan, apapun bisa kita raih. Maka ketika kita melihat banyaknya kesempatan untuk bisa bermaksiat, kita khawatir, kita takut. Apalagi ketika menyadari bahwasanya jiwa itu ammaratun bisu, dia meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, lindungilah saya. Naam. Walisanihi, begitu pula lisannya. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar lisannya tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bermanfaat. Atau bahkan dengan lisannya itu tadi menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, yasta'idhu billahi min syarri sam'ihi wa basarihi wa lisanihi wa nafsihi wa syaitanihi. Maka dia juga berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan pendengarannya, matanya, lisannya, dirinya, begitu pula syaitan yang selalu mengawasinya. Kemudian di antara adab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, fa'in buliya bimusahabatin nasi fi tariqihi lam yusahib illa man ya'udu alaihi naf'uhu. Dan apabila dia diberikan musibah berupa bergaul dengan orang, ketika dia harus bergaul dengan orang, harus berinteraksi dengan orang lain di dalam perjalanannya, dalam thalabul ilmi atau di dalam kesehariannya, maka di antara adab seorang penuntut ilmu, lam yusahib illa man ya'udu alaihi naf'u. Maka dia tidak bergaul kecuali kepada orang-orang yang memberikan manfaat kepada dirinya. Yakni kemanfaatan ukhrawi, kemanfaatan agama. Tidak bergaul, tidak berinteraksi dalam arti menjadikan orang-orang di sekitarnya sebagai temannya, menjadi karibnya, menjadi sahabatnya, kecuali orang-orang yang memang bisa memberikan kebaikan bagi dirinya. Tidak bergaul dengan orang-orang yang justru bisa membahayakan dan memudaratkan agamanya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasyad al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya sesuai dengan agama teman-teman dekatnya. Artinya, temannya seperti apa? Ya seperti itu, karakter yang terbentuk. Maka ketika dia bersahabat dengan sembarang orang, tidak selektif. Artinya setiap orang itu didekati, setiap orang itu tanpa dipertimbangkan, ini langsung didekati, mudah bergaul kepada siapapun. Menjadi dekat dengan siapapun. Maka agamanya akan terbentuk dari orang-orang sekitarnya. Sehingga dikarenakan dia khawatir agamanya akan rusak dengan orang-orang sekitar, dia berusaha selektif. Nah, dan Rasulullah SAW pun mempermisalkan dalam masalah ini antara jalisus soleh dengan jalisus su, teman yang baik dengan teman yang buruk, punya teman yang bagus-bagus dengan teman-teman yang jelek-jelek, seperti hamilul mis munafiq al-khir, seperti pembawa minyak misik, penjual misik, penjual minyak wangi dengan peniup api, pandai besi. Ketika bergaul dengan orang-orang baik, diumpamakan seperti orang yang bergaul dengan dekat, dekat dengan orang-orang yang berjualan minyak wangi, maka tentunya imma antata minhu, bisa jadi dia beli minyak wangi darinya, dia dapat kebaikan, bisa beli, atau malah dikasih, atau minimalnya dia mencium bau-bau sedap. Artinya, dalam kondisi apapun, berteman dengan orang baik, itu kebaikan. Imma kamu mendapatkan faedah dari orang tadi, melihat akhlak yang baik, kamu mendapatkan ilmu darinya, kamu dibimbing oleh orang baik tersebut, dihasung, disemangati, dimotivasi, dijaga. Ataupun minimalnya ketika kita tidak bisa seperti orang baik tadi, seperti teman kita yang bagus tadi, minimalnya kalau kita mau maksiat malu. Kita tidak akan berbuat aneh-aneh di hadapan orang-orang yang baik. Minimalnya kita terjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kita malu di hadapan orang-orang baik tadi. Terjaga diri maksiat, karena temannya orang-orang baik. Temannya orang-orang yang sering ke masjid, sering ta'lim, yang dulu mungkin dia adalah orang yang suka merokok. Mau merokok, mau kumat, dia malu. Ini kebaikan. Dia mendapatkan kebaikan, terjaga dirinya dari yang dulunya dia adalah orang yang terjatuh di dalam perkara-perkara buruk. Tapi karena teman-temannya baik, dihasung, dimotivasi. Atau minimalnya kalau dia ada keinginan-keinginan jelek, dia malu untuk melakukannya. Karena teman-temannya orang-orang baik. Nah. Kemudian kata al-musannif, al-imam al-jurri rahimahullahu ta'ala, fat'aqam al-ashab maqama thalathatin. Dan dia memposisikan teman-temannya, orang-orang yang dekat dengan dirinya, itu menjadi tiga kelompok. Yani teman-temannya itu cuma minimal tiga golongan. Atau teman-temannya itu hanya tiga golongan. Qala imma rajulun yata'allamu minhu khairan in kana a'lama minhu. Kelompok yang pertama, imma temannya adalah seorang yang dia mengambil ilmu darinya, mengambil kebaikan darinya. Apabila temannya tadi adalah seorang yang lebih berilmu darinya. Dia dekat dengan seorang yang berilmu, dia dekat misalnya dengan seorang ustaz. Ini teman-teman dekatnya, ini adalah circle atau pergaulannya, dekatnya dengan orang-orang berilmu, sehingga dia mengambil faedah darinya. Mengambil nasihat darinya, mengambil faedah darinya. Ini golongan pertama dari teman-temannya. Atau golongan kedua kata al-mustanif, aw rajulun huwa mithluhu fil ilmi. Fayudhakiruhu al-ilma li'alla yansa ma la yanbaghi an yansa. Atau kelompok kedua dari teman-temannya adalah orang yang semisal atau seleting dengannya, satu taraf dengannya dalam masalah keilmuan. Teman-teman dekatnya adalah teman-teman yang setaraf dari sisi keilmuan. Sehingga teman-temannya tadi yudhakiruhul ilma, selalu mengingatkan dia kepada ilmu. Teman dekatnya adalah teman-teman yang setara dengan ilmunya. Sama-sama semangat. Dia orang yang semangat, teman-temannya pun, teman-teman ngajinya orang yang semangat. Sehingga kalau terkadang futur, disemangati. Ayo ta'lim. Kalau mungkin dia tidak ada transportasi, ayo diajak bareng. Nah, sehingga kebaikan. Kalau ada daurah misalnya, sama teman-temannya diingatkan, ayo daurah, ayo ikut, ayo bareng saya. Ayo naik mobil anak, dan yang semisalnya. Mengingatkan dia terus kepada ilmu. Nah, li'alla yansa ma la yanbaghi an yansa, sehingga dia tidak lupa terhadap sesuatu yang tidak pantas untuk dilupakan. Mungkin yang namanya orang kadang satu dua kondisi futur, malas, tidak melaksanakan sebagai seorang muslim yang baik, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, futur. Tapi minimalnya ketika teman-temannya baik diingatkan, dinasihati, dimotivasi, disemangati. Nah, ini kelompok kedua dari teman-temannya, yakni yang seletingnya dan selalu mengingatkan dia kepada ilmu. Atau kelompok ketiga dari teman-temannya, aw rajulun huwa a'lamu minhu fayu'allimuhu. Yuridullahu bita'limihi iyyah, atau yuridullaha azza wa jalla bita'limihi iyyah. Kelompok yang ketiga dari teman-temannya adalah seorang yang dia itu lebih pintar daripada temannya tadi. Dia lebih berilmu, sehingga dia memberikan ilmu kepadanya. Dia punya teman-teman, punya orang-orang di sekitarnya, punya circle, yang di mana dia adalah orang yang paling berilmu di kalangan mereka. Maka dia bergabung dalam rangka untuk mengajarkan kebaikan kepada mereka, menyebarkan ilmu kepada mereka. Nah, dan ini dengan qaid, tentunya apabila teman-temannya tadi mau dan menerima ilmu, semangat dengan menerima ilmu, tapi dia adalah orang yang lebih berilmu, sehingga ketika dia bergaul dengan mereka, dia memberikan faedah, dia mengajarkan ilmu, dia memberikan ta'lim kepada yang lainnya, memberikan kebaikan. Yuridullaha bita'limihi iya, di mana dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala, yakni ikhlas ketika berusaha memberikan ilmu kepada teman-temannya, kepada orang-orang dekatnya, kepada circle-nya. Ikhlas untuk memberikan ilmu. Niatnya memang agar teman-temannya bisa mendapatkan ilmu agama. Teman-temannya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Teman-temannya menjadi seorang sunni salafi yang mustaqim. Dia senang ketika melihat circle-nya, sekitarnya adalah orang-orang yang baik, dan dia pun memiliki kebaikan, memiliki ilmu, dia ajarkan, dia bimbing, dia sebarkan, dia bina, dia kasih ilmu. Nah, la yamallu min ashabihi likathrati shuhbatin, tidak merasa bosan dari teman-temannya karena banyak bergaul, karena teman pergaulannya baik-baik. Nah, iman yang lebih tinggi daripada dirinya tingkatannya, atau yang setara ataupun yang di bawahnya, semuanya memberikan kebaikan kepada dirinya. Baik itu ketika temannya adalah orang yang lebih berilmu, lebih bertakwa daripada dirinya, dia bisa mengambil ilmu darinya, dia mengambil faedah darinya, dia belajar darinya, ataupun setingkatnya, sama-sama menyemangati. Lasyak bahasanya, kalau seorang itu banyak barengane, kalau bahasa kita, itu makin semangat. Makin semangat ketika daurah, atau ketika menghadiri majelis ilmu, banyak barengane, banyak koncone, ada yang mimpiri, tentunya ini menjadikan seorang lebih semangat. Lasyak. Ataupun ketika teman-temannya adalah orang yang di bawah tingkatannya dari sisi ilmu, maka dia pun tetap bergaul dalam rangka untuk mengajari mereka kebaikan. Nah, maka ini adalah golongan teman-temannya, selalu memberikan kebaikan kepada dirinya, karena dia mengajarkan ilmu, dia mendapatkan pahala, dan tentunya dengan ikhlas. Bal yuhibbu dzalika lima ya'udu 'alaihi min barakatihi, bahkan dia senang dengan hal tersebut karena mendapatkan keberkahan dari orang tadi, orang yang berilmu tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita baca. Semoga yang kita baca ini bisa mengingatkan kita, bisa memberikan faedah kepada kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad.